pendahuluan. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada beliau, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du, ini adalah tulisan ringkas tentang usul fikih yang ditulis sesuai kurikulum Madrasah Aliyah kelas 3 di lembaga-lembaga pendidikan ilmiah. Buku ini diberi judul Al-Usul Min Ilmil Usul. Kami mohon kepada Allah agar menjadikan amal kita ikhlas kepada Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Dia Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan doa.